Selamat siang Pak John. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana komentar Anda? Kalau komentar kita itu benar melanggar hak asasi manusia. Saya tahu bahwa Republik ini adalah mulai dari Sabang sampai Merauke, atau dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai kepada Provinsi Papua sana. Nah, kenapa? Itu hak setiap orang. Dia mau kemana itu haknya dia. Dia kan warga negara. Tinggal pemerintah mengambil suatu kebijakan pembangunan yang merata. Pemerintah itu jangan hanya cari muka, jangan hanya menang tampang doang gitu. Jadi pikirkan daerah itu. Jadi orang gak boleh dong dilarang ke Jakarta untuk cari nafkah. Itu kan hak asasi manusia setiap orang. Ya sekarang pemerintah harus bijak, buat pembangunan yang merata. Galakan pertanian, galakan infrastruktur desa, galakan semua pembangunan di desa. Jangan hanya tampang di TV, kampanye. Nah, itu nggak benar. Nah, kami itu aja saran atau kritik kami. Terima kasih Pak John. Pak Sudibyo, selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Menurut Bapak. Kami ya pengembangannya itu di apa nih ya, di daerah yang tertinggal itu didahulukan Bu, terutama Indonesia Timur, daerah-daerah yang tertinggal seperti Jambi, Bengkulu, Aceh misalnya, terus daerah Sumatera Selatan. Nah, itu yang kurang-kurang itu pembangunannya didahulukan, daerah yang tertinggal terutama juga di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu didahulukan, terus Nusa Tenggara di Barat, Nusa Tenggara Timur yang ketinggalan itu didahulukan juga, terus terutama lagi terus daerah Sulawesi Tengah, daerah Sulawesi Tenggara ini didahulukan juga, terus daerah Maluku dan Irian Jaya yang didahulukan, sehingga mereka nggak pada hijrah ke Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, sehingga mereka akan tetap di daerahnya masing-masing. Itu aja yang dipentingkan. Kalau mengenai pembatasan orang-orang yang masuk itu, sebaiknya gini, pemerintah tetap kota mengatakan bahwa kalau sudah di apa namanya mempunyai pekerjaan tetap dan memang ada panggilan, dan ya boleh masuk. Tapi kalau belum ada, ya sebaiknya menunggu aja di daerahnya masing-masing atau ditanggung oleh keluarganya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudibyo. Bapak Andre, selamat siang. Ya, terima kasih Anda sudah menghubungi kami. Mitra bisnis, silahkan kami terus mengundang Anda di 633-9160. Barangkali Pak Andre juga ingin menyambung kembali. Banyak orang urbanisasi ke Jakarta dengan alasan lapangan kerja lebih banyak dan fasilitas hidup lebih baik. Karena itu pembatasan urbanisasi ke Jakarta dan razia-razia yang dilakukan dinilai melanggar hak asasi manusia. Pemerintah beralasan urbanisasi akan menambah kompleks permasalahan di Jakarta. Tapi di sisi lain, banyak yang mempertanyakan mengapa pembangunan hanya terkonsentrasi di Jakarta. Menurut Anda bagaimana sebaiknya? Sudah terhubung dengan kami, Bapak Andri. Ya, selamat siang. Ya, Mbak, itu saya cuma berpikirnya begini. Iya. Sementara di daerah tidak ada pekerjaan, orang tuh bukan cuma ke Jakarta, ke luar negeri juga, sampai ke Arab juga ada gitu kan. Dan itu diizinkan oleh pemerintah. Kalau ke negara orang lain diizinkan, kenapa di negara sendiri nggak diizinkan? Begitu. Cari kerja kan itu hak asasi masing-masing manusia gitu kan. Ya, jadi seharusnya yang dilakukan adalah pemerataan. Di samping itu diberikan pengarahan-pengarahan supaya orang-orang yang sampai di Jakarta itu tidak mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Ya. Itu aja Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Anto. Ya. Gimana sebaiknya dari komentar Anda sendiri? Ya, menurut saya sih ya, kalau negara besar seperti Indonesia itu konsekuensi ya. Dari kampung itu pada lari ke kota, sama juga seperti di China, mereka mendekati Beijing semuanya. Nah, untuk di negara lain yang memang daerahnya itu memang bagus, ada penghasilannya seperti di Australia itu ya, mereka memang di kotanya itu sama di daerah pinggiran itu cukup seimbang, karena daerah pinggiran juga banyak menghasilkan buah-buahan atau winery. Jadi pemerintah itu harus pastikan kalau orang nggak mau ke kota, ya di daerah itu dibangunlah, dibikin satu bisnis yang bisa memajukan kehidupan mereka. Salah satu lagi, kalau razia itu saya juga bingung tujuannya apa. Kalau saya sih kalau ditangkap, dikasih seberapa duit gitu, dia itu bisa lepas lagi. Makasih. Iya baik, terima kasih Pak Anto. Ibu Wibi Sono, selamat siang Ibu. Ya, bagaimana komentarnya? Ini kan mau dekat pemilu. Sebetulnya tanya aja mereka politisi. Mereka kan sengaja nyiduk-nyiduk orang kampung ke kota kan untuk ribut-ribut. Okay. Tapi setelah ribut-ribut, mereka telantarin orang-orang yang mereka pakai. Itu sebetulnya salah mereka tuh sendiri juga. Cuman mereka yang melakukan itu, ingatlah dosa tetap ada gitu loh. Jaga. Sebenarnya kayak gini ya. Bangun di desa itu dibangun, tapi sengaja pemerintah pusat itu enggak mau. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih Ibu Wibisono sudah bergabung bersama kami.